نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا. Pemirsa Baja TV dan juga sahabat radio dimanapun Anda berada, kita Anda masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Dan pada kesempatan kita kali ini, kita membahas satu tema yang banyak dibahas di dalam masyarakat kita, yaitu tentang masalah pelakor. Suatu istilah yang tidak indah ya, akan tetapi memang ini sekarang mungkin ya sebanyak terjadi, sehingga kita angkat untuk memberikan pemahaman apakah baik kalau saat kita memberikan istilah-istilah seperti itu. Dan tadi Buya sudah menyampaikan ya, hendaknya kita tidak membiasakan memberikan istilah-istilah yang tidak baik. Baik Buya, tadi yang seperti sudah Umi sampaikan di awal ya, bahwa kadang kita keluarkan dulu deh ya masalah pelakor ini dari ranah poligami ya. Mungkin nanti kita akan bahas poligami itu dalam pembahasan khusus ya. Akan tetapi sekarang mungkin kita ambil yang namanya pelakor ini adalah wanita-wanita yang kurang baik, yang kadang mengganggu rumah tangga orang, dan ini sudah di luar konteks pernikahan misalnya Bu ya. Artinya ya suami mungkin terjerumus ke dalam suatu perhubungan yang tidak baik, yang tidak halal gitu Bu ya. Dan juga kadang yang menjadi satu hal yang miris banget gitu Bu ya. Sudah ini adalah suatu hal yang kurang baik. Terkadang ada beberapa wanita-wanita yang mengganggu ini, mereka tuh bangga banget dengan hal itu Bu ya, sehingga kadang mohon maaf memamerkan hubungannya atau bahkan mungkin memberitahu istri yang pertama, istri dari suami yang laki-laki tadi gitu Bu ya, atau bahkan mungkin dia diekspos di sosial media, sehingga ya merupakan suatu pukulan berat gitu ya bagi seorang istri di saat melihat hal itu. Selain karena ini adalah ranahnya adalah ranah haram gitu ya, misalnya wilayahnya adalah wilayah haram, dan juga mungkin urusan bagaimana kadang tanggapan orang atau apa, kan tentu kadang seorang wanita yang mendapatkan ujian seperti ini, terkadang simpati atau rasa kasihan dari orang itu benar-benar suatu pukulan yang luar biasa bagi dia gitu Bu ya. Nah ini nih, kayak gini nih nyikapinnya gimana Bu ya, kalau ini terjadi pada kasus istri, apakah sabar, cukup dengan sabar, atau kadang harus mengambil suatu keputusan, bagaimana Bu ya? Baik, untuk wanita-wanita yang seperti itu, mereka tidak usah digelari pelakor, sudah punya gelar khusus dia, kan pelacur ada di sana gelar ya, untuk wanita yang tidak baik, yang mengganggu orang, hanya merusak dan seterusnya. Dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Akan tapi jangan sampai gelar pelakor diberikan pada orang wanita yang solehah, yang baik dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kembali kepada suami yang melakukan yang demikian itu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana suami kok punya keinginan seperti itu? Pertama, terlepas seorang istri pun mungkin sangat baik dan sudah memenuhi secara kebutuhannya. Ya, ya. Akan tapi katailah, kalau suami yang soleh, yang baik, mungkin tidak akan terjerumus di dalam hubungan zina seperti itu. Baik. Jadi manusia di situ ada tiga tingkatan sepertinya. Seorang laki-laki tiga tingkatan. Yang pertama yang takut kepada Allah, sehingga dia tidak akan mungkin melakukan perzinaan. Sehingga bagi dia adalah jika punya kebutuhan yang lebih, dia akan mengambil cara namanya pernikahan, kan begitu? Ya, ya kan. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang mungkin belum punya kemampuan untuk menikah lagi dengan banyak pertimbangan, sehingga dia bertahan dengan kesabarannya untuk tidak menikah lagi, sehingga apa yang dibincangkan tidak terjadi juga biarpun diganggu oleh seribu wanita, karena dia punya punya apa, punya rasa takut kepada Allah. Baik. Akan tapi yang ketiga adalah memang laki-laki yang tidak takut kepada Allah, biarpun dia dikasih istri empat pun tetap dia akan melakukan zina, karena memang dia modelnya orang yang tidak takut kepada Allah. Jadi ini terlepas, kalau halal tetap tidak ada masalah, kalau orang baik tetap tidak ada masalah, karena biarpun istri empat, ada seorang, pernah dengar cerita tidak, atau betul tidaknya di daerah mana, pulau mana, seorang laki-laki punya istri sampai berapa belas itu kan? Iya kan? Ya, itu kan benar. Bahkan sampai katanya bukan sadar, sampai katanya informasi berita kan, kita hanya bersadarkan berita, dan hal yang demikian itu kita tidak, dan dia sendiri senang diberitakan kok, kan, ya kan? Yeah. Melanggar syariat yang demikian itu kan. Nah, jadi yang pertama tadi adalah orang yang takut kepada Allah dan dia memang punya pertimbangan matang, bisa melakukan menjalankan syariat di saat berpoligami, dan dia maju ke situ. Yang kedua adalah dia ada keinginan ke sana dan memang punya kebutuhan ke sana, akan tapi dia belum punya kemampuan untuk bisa benar di dalam menjalankannya. Maka dia bertahan dalam kesabaran, tidak akan masuk wilayah haram tadi. Ya. Akan tapi namanya setan dan godaan. Yang ketiga ini karena orang fasik, apapun bentuknya dia, biarpun dikasih yang halal tetap senang yang haram. Hanya untuk jenis yang ketiga ini, atau mungkin jenis yang kedua, orang kelompok yang kedua itu. Ada pertanyaan sederhana. Keran itu ada dua. Kalau pintu halal itu dibuka di saat seorang membutuhkannya, maka pintu haram akan tertutup. Tadi pertanyaannya gimana kalau sudah pada suami seperti itu, kan pertanyaannya. Nah, sekarang Anda mungkin ada seorang istri yang mendengar suara ini, yang punya kasus suaminya, na'udzubillah, sudah dengan cara yang haram pun tidak malu dengan istrinya dan terus terang dengan istrinya dengan yang haram. Kalau seperti itu, Anda sebagai seorang istri, apakah serta-merta minta cerai? Loh, mana jiwa didik Anda? Mana perjuangan Anda? Ya kan? Bukankah itu adalah bapak dari anak-anakmu? Ibaratnya begitu kan? Apakah Anda biarkan terus dia dengan kehinaannya itu? Lah, apakah tidak sebuah pilihan yang tepat jika daripada dia melakukan sesuatu yang seperti itu pun dia sudah tidak malu? Dan menyakitinya sudah menyakiti juga kan? Selalu ngomong tentang perempuan, komunikasi sana sini dan seterusnya, dan mungkin foto pamer foto berdua dan seterusnya. Ini kan sebetulnya seorang laki-laki yang jahat, ya kan? Dengan cara semacam itu menyakiti istrinya dengan tujuan biar mengizinkan dengan cara yang tidak baik. Ya kan? Mengizinkan tapi dengan memaksa seperti itu, mau tidak mau. Itu adalah laki tidak cerdas sebetulnya. Tapi kami juga menghimbau kepada wanitanya juga cerdas. Kalau memang seorang laki-laki dengan cara yang haram saja sudah berani kepada istrinya kan, memamerkan kepada istrinya, alangkah baiknya kalau diarahkan kepada yang halal gitu maksudnya. Ya. Jadi diajak diskusi yang baik, ingatkan kalau itu adalah haram, dosa dan sebagainya. Kalau seandainya seorang istri ikut andil, memang mungkin rasanya sakit. Akan tapi rasa sakitnya dibanding rasa sakit saat suaminya melakukan yang haram, kalau Anda punya iman, kalau wanita punya iman. Ini yang jadi masalah, ada wanita tidak punya iman. Mending berzina daripada nikah lagi. Loh, ada loh ya ini. Yeah. Sampai mungkin seorang istri menyiapkan seorang perempuan yang bersih, pokoknya jangan nikah lagi. Dan membayari. Ngerti suaminya begitu, pokoknya kamu jangan nikah lagi. Itu pasti yang dicari adalah bukan agama, hanya dunia, takut statusnya hilang, gitu saja. Takut prestis, takut namanya di hadapan manusia runtuh, gitu saja kan. Yeah. Sehingga dia mengizinkan suaminya untuk melakukan zina, pokoknya jangan menikah lagi. Ini kan parah sekali seorang wanita semacam itu. Berarti sakitnya itu bukan sakit karena sakit urusan hati, sakit dipandang manusia rendah. Karena dia dianggap dia tidak berhasil, tidak sukses merawat suaminya. Itu kan rendah sekali cara berpikir semacam itu. Tapi coba kalau wanita beriman, suamiku melakukan yang haram, saya sakit. Ya kan? Saya sakit. Sudah begitu haram lagi. Kenapa kok tidak saya tumpangi sakit saya dengan sesuatu yang berfaedah, berpahala? Dan saya dapat pahala numpuk, menyelamatkan suami dari zina dan seterusnya, ya kan? Zina, dari keharaman, dari membawa orang dalam dosa dan seterusnya. Akhirnya dipilihkan, diajak diskusi yang baik, wahai suamiku, daripada engkau melakukan yang haram, ayo aku buka pintu yang halal. Karena apa? Kalaupun seandainya suami yang sudah seperti itu nanti karena mungkin masalah kebutuhan yang sangat pribadi yang tidak bisa diterjemahkan oleh orang, tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa dibaca oleh orang lain. Kalaupun seandainya dia menuju yang halal pun kadang-kadang sudah dikuasai hawa nafsu, bisa memilih wanita yang salah. Sehingga wanitanya betul wanita pelakor, biarpun bentuknya adalah halal, akan tapi wanitanya wanita yang salah, yang merongrong. Lah inilah, maka peran istri, loh kok berat banget sebagai seorang istri di dalam hal ini seperti ini. Ini bukan masalah berat dan ringan, akan tapi Anda punya masa depan cerah di akhirat. Wong kasusnya sudah terjadi, musibah kok. Musibah pada Anda, suami Anda melakukan yang haram, sudah dekat dengan perempuan dengan cara yang haram. Ini kan musibah. Ini yang harus kita katakan musibah yang sesungguhnya. Baru akan kita entaskan dari musibah kepada sesuatu yang halal. Maka pun saat itu pun Anda kalau punya iman akan berkata itu bukan musibah kalau dengan yang halal. Justru selamat, agar selamat dari musibah diarahkan kepada yang halal. Rasa hati saya gimana? Siapa sih yang tidak punya rasa, tidak pernah mendapatkan ujian di dunia ini? Dan kita harus punya keyakinan di hadapan Allah. Misalnya semua ujian asalkan untuk menghindar sesuatu yang haram, maka itu besar di hadapan Allah. Adapun bagaimana kalau saya menghendaki suami saya adalah hanya untuk saya? Itu hak Anda kok. Siapapun wahai para pemirsa, pendengar, haknya menjaganya dan seterusnya. Akan tapi ini kasus yang diceritakan adalah di saat suami ternyata memerlukan yang seperti itu, apa yang hendaknya dilakukan sebagai seorang istri? Minta cerai? Anda harus pikir panjang tentang perceraian. Perceraian tidak mudah. Menjanda mungkin sampai kasusnya bukan kasus masalah suami menikah lagi atau suami na'udzubillah melakukan kehinaan dengan perempuan lain. Akan tapi di saat terjadi percekcokan dengan suami pun mungkin keinginan seorang istri cerai berat cepat sekali. Kemudian sampai kenapa kok perceraian itu mudah dipilih ya, karena pengen terbebas daripada percekcokan atau susahnya perasaan sakit, hidup. Nah, iya. Kan? Nah, kemudian dan mungkin karena di dalam hatinya ada rasa sedih, rasa cekcok terus dengan rumah tangganya, sehingga mohon maaf yang namanya kemauan, keinginan untuk melakukan hubungan itu kan hilang. Jadi sehingga seolah-olah saat itu dia tidak butuh dengan satu hal ini. Setelah cerai, terlepas dari problem, apa yang terjadi? Syahwat yang selama ini tertutup dengan problem bangkit. Apa yang terjadi pada wanita? Banyak terjadi zina setelah itu. Jadi kalau wanita ingin minta cerai itu harus pertimbangannya banyak. Kalau aku menjanda, tidak gampang loh ya menjanda, dan tidak mudah mendapatkan pasangan lagi. Saya harus berpikir ulang. Harus gitu sebagai wanita yang cerdas. Nah, zina sekali kehinaan di dunia dan di akhirat. Nah ini godaan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Maka disitulah nanti hendaknya kita semua berpikir untuk bagaimana membenahi semuanya. Kalau punya permasalahan dengan suaminya, jangan serta-merta minta cerai. Kalau ribut dengan suaminya, ayo kita cari penengah, hakaman min ahli wa hakaman min ahliya, penengah yang bisa menyelesaikan. Agar jangan dikit-dikit cerai, tidak gampang. Ini kasus biasa loh ya, belum lagi kasus yang suaminya menikah lagi dan sebagainya. Baik, itu makanya jiwa juang itu harus dihadirkan di siapa saja. Kemudian sisi lain, wahai para suami, ini memang kelihatannya nanti kita harus membahas poligami secara detail supaya para kaum pria ini tidak seenaknya hanya menikah hanya bangga-banggaan dan sebagainya atau niat berbuat zalim. Sekarang banyak kejadian, ada ketemu anak di atas gunung sana, anaknya siapa? Anaknya fulan. Menikah lompat sana lompat sini, setiap kesana menikah. Sehingga tanggung jawab mana di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan poligami tercoreng karena perilakunya umat yang melakukan poligami. Jadi harus ada seimbang dalam mendiskusikan ini, karena ini adalah hal-hal yang sensitif ya. Kita tidak boleh serta-merta mengatakan poligami haram, karena itu adalah sesuatu yang halal. Tapi halal pun lihat, belum tentu halal buat Anda. Halal secara hukum umum, asal halal diperkenankan. Bahkan kawin dengan istri satu saja, Imam Nawawi menyebutkan ada yang haram kok, apalagi istri dua atau tiga. Jadi harus pertimbangan matang. Baik, ini mungkin sebagai gambaran. Tadi kalau memang menemukan suami seperti itu, Anda harus selalu segera kembali kepada suami. Misalnya berurusan dengan perempuan yang nakal, yang bakal menjadi perongrong. Baik, Anda harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan suami. Kalau bisa dijauhkan dari wanita tersebut dengan normal, dengan Anda membenahi servis Anda, pelayanan Anda dan seterusnya, kedekatan Anda dan sebagainya, agar tidak masuk dalam wilayah haram, kan? Misalnya sampai terjerumus zina dan sebagainya. Memang secara fikih sah seorang wanita yang menemukan suami yang melakukan kefasikan, fasik, zina, mabuk, dosa-dosa besar, untuk menjawab cerai itu sah, karena itu kehinaan. Akan tapi kalau seandainya dia bertahan dan dia ingin mengembalikan dia ke dalam jalur yang benar, itu lebih istimewa lagi. Suaminya pemabuk dan sebagainya, ya kan? Apakah seram tetap? Saya punya suami pemabuk dan berjudi, apakah saya boleh minta cerai? Ya, karena dia fasik. Karena akan menjadi ditiru oleh anak-anaknya ke depannya. Sekarang masih punya anak satu, nanti punya anak lima. Tapi kalau dia punya jihad, saya ingin selesaikan urusan dia. Bagaimana agar tidak judi, nasihati, dekatkan pada ulama dan seterusnya. Termasuk sama, kasus perzinaan juga sama. Ya, kalau misal ya, kalau misal kadang yang pernah mendengar satu kisah di zaman Nabi, ada seorang sampai hilang rasa kepada suami, gitu kan? Nabi kan berikan izin. Misal ya, satu sisi ingin ada, dia itu ingin maksudnya mengembalikan suami ke jalan yang benar, tapi satu sisi Bu ya, mungkin yang namanya hati ya, merasa ngelihat suaminya telah melakukan suatu perkara yang seperti itu, ada muncul rasa jijik misalnya Bu ya, merasa jijik untuk nanti misalnya bergaul lagi dengan suami. Nah itu seperti apa Bu ya, apakah diperkenan juga untuk baik kalau malas hilang rasa? Itu memang ada contohnya ya, Bu ya. Sampai seorang wanita minta cerai, kenapa? Apakah harus suamimu tidak soleh? Oh sangat soleh ya Rasulullah. Terus bagaimana? Aku tidak punya rasa sama sekali dengan dia. Nabi menjaga kok perasaan dia. Akhirnya diizinkan kok untuk mencerai. Cuman yang perlu dipertanyakan sekarang begini, gimana kok seorang istri sudah tidak punya rasa? Nah, apakah karena kezaliman seorang suami? Akan tapi yang justru yang kita ketemui dalam kasus itu adalah kecemburuan yang membeludak, bukan hilangnya rasa. Teramat tinggi rasa cintanya, sehingga sakitnya teramat sangat. Sehingga dia perlu diam sejenak saja, mencari waktu untuk menenangkan hati, karena itu membangun cinta. Tinggal bagaimana, apa bentuknya soalnya mencinta, apalagi suaminya terbukti dia tidak zalim. Ini yang aneh, kadang-kadang suami menikah lagi dengan istri kedua sama istri pertama, main tempeleng dan sebagainya. Ini kan mestinya harus ditumpangi dengan porsi kelembutan yang lebih, kesabaran yang lebih, ya. Namanya cemburu, ya kan? Bukankah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah pernah menjatuhkan mangkoknya madu beliau, kan? Ada, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari gharat ummuk, ini kecemburuan ibundamu Siti Aisyah. Akan tapi lihat, setelah di merenung selesai, kadang-kadang seorang suami melihat istri pertamanya punya emosi dan sebagainya, dibalas juga dengan emosi, berarti dia belum bisa menikah lagi, belum bisa meredam. Akhirnya mungkin harus dengan kesabaran dan seterusnya. Kalau suaminya cemburu, contoh paling dasar Siti Aisyah, istrinya, istri cemburu, justru itu keindahan di dalam mengolah dalam rumah tangga nanti. Jangan gampang berbangga kalau seandainya seorang suami mengatakan, hei suami, seorang istri, suamiku kok menikah lagi, enggak, mau enggak, itu ada perempuan, mau enggak, mau enggak, mau enggak, mau enggak, kok jadi rendah sekali, kan begitu. Akan tapi harus ada irama, ada cemburu. Kalau yang tadi tuh ya, maksudnya kalau ini kan urusannya tadi dengan haram ya, ini masalah jijik ini bukan karena dengan suami, dengan yang halal, haram. Yang haram. Dengan suami dengan yang haram, istri itu sampai merasa jijik gitu ya, untuk artinya meneruskan. Kejijikannya itu karena dia urusan dengan yang haram. Baik. Sebetulnya agar jijik tidak hilang, bagaimana suami diselamatkan dulu? Kalau memang kebutuhan suami adalah urusan seperti itu, diajak diskusi. Kalau dia tidak bisa ngomong, diwakili oleh orang lain. Memang kalau kebutuhanmu kepada ini, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Kalau dia tobat, tiba-tiba menangis, saya tidak akan lagi melakukan zina, tapi saya punya kebutuhan. Ya, ya. Karena pernah kan dalam urusan masalah perzinahan yang terjadi sebelum pernikahan gitu ya, itu kan memang suatu sir yang harus ditutup ya. Tutup. Karena dengan tahunya ada perzinahan bisa menghilangkan cinta. Nah, untuk alasan seperti ini apakah boleh? Kalau memang kasusnya hilangnya cinta tiba-tiba dicabut oleh Allah, iya, Bu, ya, karena di dalam hatinya, iya. Maka asalkan bukan karena culas hatinya, karena berpindah ke lain hati, iya, ya kan? Itu sah-sah saja seorang wanita. Nah, apabila seorang wanita tiba-tiba melihat laki-laki tertarik, kemudian berhayal, lalu membuat ulah dengan suaminya biar cerai, itu adalah hina. Akan tapi kalau tiba-tiba tidak ada rasa dan sebagainya, khawatir dia masuk wilayah kedzaliman. Maka itu ada perkenan. Nah, ini ada perkenan dan ada contoh. Baik, Bu ya. Subhanallah, Bu ya. Baik, pemirsa Baca TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada ya. Itu dari suatu pembahasan yang subhanallah berat ya, terutama mungkin bagi para wanita ya. Semoga kita dijaga rumah tangga, kita dijaga dari hal-hal yang tidak baik ini. Artinya inilah yang memang ingin dihadirkan, bahwa tujuan kita bukan hanya urusan dunia, bukan masalah dipandang oleh manusia seperti apa gitu, tapi paling tidak kita punya tujuan bagaimana kita mencari pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada pemirsa Al-Baca TV dan juga sahabat radioku, maka bagi Anda yang ingin bertanya kepada Buya langsung ya, Anda bisa bergabung bersama kami melalui via telepon di 085-284-700-147, atau Anda bisa bergabung melalui SMS atau WhatsApp kami di 081-321-461-079. Baik, kita akan break terlebih dahulu dan nanti kami akan berikan kesempatan setelah jeda untuk Anda bertanya kepada Buya, dan tetap bersama kami.